Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. At-tullab kullukum yaqra'un. Semuanya membaca. Barakallahu fikum. Dengan memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita Kitab Tauhid, yang mana kita berada pada akhir dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala pada bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah wa la hisabin. Naam. Min aina sanwasil? Dari mana kita sambung? Kita lanjutkan dari mana? Naam. Man al-ijmali? Tayyib. Barakallahu fikum. Ya, sebenarnya sudah kita baca, ya. Kita ulangi lagi. Qala hafizahullah ta'ala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Ma'na hadis secara umum. Yasifu lana Husain bin Abdul Rahman hiwaran. Husain bin Abdul Rahman menceritakan kepada kita tentang suatu percakapan, diskusi. Dara fi majlisi Sa'id bin Jubairin, yang terjadi di majlisnya Sa'id bin Jubair. Terkait dengan apa? Bimunasabati inqidadi kawkabin fil lail. Terkait dengan jatuhnya bulan di malam hari. Naam. فأخبرهم حسين أنه شاهد انقضاضه. Lalu Husain mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya dia melihat, menyaksikan jatuhnya bintang tersebut. لأنه لم يكن حين ذاك نائما. Karena pada waktu itu dia tidak tidur. إلا أنه خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي. Hanya saja Akan tapi dia itu khawatir, dia takut orang-orang yang hadir menyangkanya bahwasanya dia melihat bintang yang jauh itu dikarenakan apa? Dikarenakan sholat, ya. Naam. Barakallahu fikum, ini menjaga keikhlasan, ya. Menjaga riya. Masya Allah. Farada an yanfa'a an nafsihi ihama ta'budin lam yaf'alhu, ya. Naam. Ini ya sebagaimana telah kita baca. Ya, lalu beliau ingin menghilangkan, menolak dari dirinya sendiri ya, prasangka melaksanakan ibadah yang tidak dia kerjakan, ya. Naam. Untuk menghilangkan prasangka manusia bahwasanya beliau itu terbangun di waktu malam itu dikarenakan sholat, ya. Sementara itu dia dikerjakan. Ka'adati salafi fi hirsihim 'ala al-ikhlas, sebagaimana kebiasaannya salaf ya di dalam semangat mereka untuk menjaga keikhlasan, ya. Barakallahu fikum. Sampai diibaratkan keikhlasan itu seperti apa, ikhwan? Orang yang berjalan di atas padang pasir, ya. Enggak nampak atau enggak terdengar suaranya, tapi nampak bekasnya, jejaknya. Barakallahu fikum. Demikianlah ya gambaran daripada keikhlasan itu. Naam. Enggak terdengar, tidak nampak, enggak diketahui oleh orang, tapi hasilnya nampak. Ya, buah daripada keikhlasan. Barakallahu fikum. Baik. Dan ini banyak kisahnya dari para salaf radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fa akhbara bi sababil haqiqi liyaqadhatihi. Ya, lalu Husain mengkhabarkan, menceritakan sebab yang sebenarnya ya terbangunnya dia, terjaganya dia di malam hari itu. Apa sebabnya? Wa annahu bisababi isabatin hasalat lahu. Wa annahu bisababi isabatin hasalat lahu, bahwasanya disebabkan musibah yang menimpanya, ya. Dikarenakan sebuah musibah yang menimpanya. Barakallahu fikum, ya. Dikabarkan sebagaimana telah kita baca. Ya, beliau bangun, terbangun di malam hari itu sampai melihat bintang jatuh. Karena apa? Ludik tuh, aku disengat kala jengking atau binatang berbusa. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Fandaqal al-bahthu ila su'al. Kemudian berpindahlah pembahasannya kepada suatu pertanyaan, ya, di mana beliau meruqyah, ya, diri beliau sendiri ketika beliau tertimpa musibah tersebut, ya, di mana kemudian beliau mengatakan irtaqa itu, aku meruqyah, ya, barakallahu fikum. Kemudian tanyakan apa yang membawamu untuk melaksanakan, melakukan perbuatan itu, ya, barakallahu fikum. Fandaqal al-bahthu ila su'al, maka berpindahlah pembahasannya, percakapan yang tersebut kepada pertanyaan amma sana'a hiyala tilkal isabah, tentang apa yang dia kerjakan terkait dengan musibah tersebut, ya. Naam. Artinya apa hujahmu, apa ilmumu, ya, sehingga engkau mengerjakannya seperti tadi, ya. Fadzakara lahu al-hadits al-warida 'anil rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Husain, ya, menyebutkan hadis kepada Sa'id bin Jubair, ya, yang ada, yang datang dari Nabi, dari Rasul alaihi salatu wassalam. Dia sebutkan hadisnya, ya. La ruqyata illa min 'ain aw huma. Tentang apa itu? Al-hadits fi jawazir ruqyah, hadis tentang bolehnya ruqyah, ya. Fasawwabahu fi amalihi bid-dalil. Maka Sa'id bin Jubair ini membenarkan perbuatan Imran bin Husain, ya, dalam amalannya, perbuatannya meruqyah, ya, bid-dalil, dengan dalil yang dia bawa atau yang dia ketahui tersebut. Naam. artinya tidak disalahkan, yaitu. Barakallahu fikum. Kemudian summa zakarallahu halatan ahsana mimma fa'al. Kemudian Sa'id bin Jubair ya menyebutkan suatu keadaan kepada Husain bin Abdurrahman, suatu keadaan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan oleh Imran bin Husain ya. Nah, hadis yang beliau bawakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya tentang suatu keadaan lebih baik ya daripada hadis yang kemudian diamalkan oleh Imran bin Husain tersebut. Artinya di sini apakah ada pertentangan antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada pertentangan, tidak ada permasalahan. Hanya saja di sini Sa'id bin Jubair membawakan hadis tersebut mengarahkan kepada yang lebih afdal. Ya begitu. Ya. Mengarahkan kepada yang lebih utama. Dengan beberapa sebab tersebut, dengan beberapa amalan tadi, sehingga akan sempurna tauhid tersebut, sehingga akan masuk ke jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ya, diarahkan kepada yang lebih utama. Ya, barakallahu fikum. Ini sebagaimana ditetapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tidak ada pertentangan antara kedua hadis ini. Naam. Ah, kemudian Sa'id bin Jubair menyebutkan suatu hadis yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan, yaitu apa? Wahya at-taraqqi ila kamalit tauhid. Yaitu untuk naik ya. Kepada apa? Kepada tingkat kesempurnaan tauhid yang lebih sempurna lagi. Ya. Dengan apa itu? Agar lebih sempurna tauhidnya, bitarkil umuril makruhati ma'al hajati ilaiha. Ya. Dengan meninggalkan perkara-perkara yang makruh, ya, walaupun ada hajat padanya, walaupun ada kebutuhan, keperluan padanya, ya, walaupun butuh, tapi perkara-perkara yang makruh ini tinggalkan, ya. Nah, sebagai bentuk apa ini? Tawakkulan 'ala Allah, sebagai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. كحالة السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. Seperti keadaan 70,000 orang yang mana mereka itu masuk ke jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, ini menunjukkan akan apa? Sempurnanya tauhid mereka. Barakallahu fikum. Dengan meninggalkan sebab-sebab tersebut, sebab-sebab yang bisa merusak kesempurnaan tauhid. حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan sifat mereka ini ya, menerangkan tentang sifat keadaan mereka ini, bi annahum, bahwasanya mereka itu yatrukuna ruqyah, meninggalkan ruqyah ya, tidak minta diruqyah maksudnya, wal kayya, demikian pula kai, juga demikian maksudnya, tidak apa, tidak minta dikai ya, tahqiqan lit tauhid, dalam rangka mewujudkan, merealisasikan tauhid, menyempurnakan tauhidnya ya. Wa ya'khuduna bis sababil aqwa, dan kemudian mengambil sebab yang lebih kuat, yaitu apa? Wa huwa at-tawakkul 'ala Allah, yaitu bertawakal kepada Allah azza wa jalla ya. Wa lam yas'alu ahadan ghayrahu syai'an min ar-ruqyati fama fawqaha. Wa lam yas'alu ahadan, dan tidak minta pada salah seorang ya selain daripadanya ya, sedikitpun juga daripada ruqyah, demikian pula selain daripada ruqyah tersebut, yang lebih daripada ruqyah ya, berdoa minta kepada manusia, kepada makhluk ya, selain Allah Subhanahu wa taala, minta ruqyah setidak tidak, apalagi yang lebih parah atau lebih jelek daripada itu ya. Barakallahu fikum. Ini ya sekali lagi di antara bentuk-bentuk menyempurnakan tauhid. Barakallahu fikum. Munasabatul haditsil bab, hubungan hadis dengan bab, hubungannya anna fihi syai'an min bayani ma'na tahqiq tauhid. Bahwasanya pada hadis ini ya terdapat ya bagian daripada penjelasan makna tahqiq tauhid, makna mewujudkan tauhid ya, Barakallahu fikum dengan perkara-perkara yang telah kita bahas. Wa sawabi dzalika 'indallahi ta'ala, dan balasannya, pahalanya, ya. Pahala daripada tahqiqut tauhid di sisi Allah Ta'ala. Naam. Sudah kita bahas walhamdulillah rabbil alamin, ya. Tentunya hadis ini memang amat sangat berhubungan, ya, dengan bab yang kita bahas ini, ya. Demikian keadaannya penjelasan daripada bab yang kita bahas ini. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil daripada hadis, dari hadis ini. Yang pertama, fadilatus salafi, keutamaan salaf, ya. Keutamaan salaf. Salaf amat sangat banyak memiliki keutamaan, ya. Nah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ul tabi'in, dan a'immah, ya. Barakallahu fikum. Sehingga pada mereka lah kita mencontoh, ya, meniru, ya, dan menerapkan Islam ini. Barakallahu fikum. Fadilatus salaf, keutamaan salaf, ya, yang amat sangat banyak itu diantaranya. Wa anna ma yarawnahu minal ayatis samawiyyati la ya'uddunahu 'adatan, ya. Ini tentunya apa namanya, melihat perkara ini dengan perkara keimanan, ya. Betul-betul melihat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Keutamaan salaf diri dari sisi bahwasannya apa yang mereka lihat, ya, daripada tanda-tanda di langit, ya, daripada makhluk-makhluk Allah di langit itu, ya, la ya'udunahu 'adatan, tidaklah mereka anggap sebagai fenomena alam biasa, ya. Namanya cuma sekedar meteor jatuh, barakallahu fikum, ya, cuma segini gitu, tidak sebatas itu saja, ya. Naam. Bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah, bahkan mereka mengetahuinya dengan pengetahuan yang yakin, keimanan, ya, bahwasanya hal itu merupakan tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Apa yang mereka lihat di semesta alam ini, di langit, di bumi, itu semua merupakan apa, ikhwan? Salah satu ataupun juga daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilihat sebagai fenomena alam biasa saja. Barakallahu fikum. Ya. Naam. Dan pun juga tidak berhenti sampai di sini. Setelah mereka melihat, ya, dengan kacamata iman bahwasanya ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana kelanjutannya? Mereka betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, meningkatkan ibadahnya, taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan berbagai macam bentuknya, semakin tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tunduk kepada Allah Tabaraka wa taala, dan semakin taat, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya melihat tanda-tanda kebesaran Allah saja, tidak. Tidak selesai sampai di situ. Ya. Kalau berhenti sampai di situ, ya enggak ada bedanya dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik amat sangat paham akan kebesaran Allah di muka bumi ini dan semesta alam ini, amat sangat paham. Orang-orang musyrik zaman Rasulullah SAW, ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin, melihat dengan keyakinan mereka ini menurut kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang terjadi, apa yang ada pada mereka? Kesyirikan terus menerus merajalela tengah-tengah mereka. Akan tetapi para salaf tidak demikian. Tidak berhenti sampai di situ saja. Meningkatkan ibadahnya, semakin khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tadarruk kepada Allah Tabaraka wa taala, semakin khusyuk dan terus semakin meningkat keimanannya. Itu hikmahnya. Barakallahu fikum. Sehingga semakin banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan hanya sekedar kegiatan PA, pencinta alam. Apa maunya? tadabur alam. Ya. Tadabur alam melihat keindahan alam, kebesaran Allah, tapi tetap maksiat. Tadabur alam tapi sambil maksiat, sambil pacaran. Ishada. Ya. La haula wala quwata illa billah, ya bohong namanya seperti itu. Ya. Tadabur alam laki-laki perempuannya subhanallah ke gunung, ke pantai, kemana-mana subhanallah melihat kebesaran keindahan alam ini, wah Tuhan menciptakan ini itu dan seterusnya, ya, cuma ngomong aja. Ya sholat pun juga demikian, terus tinggalkan, terus berleha-leha dalam hidup dunia ini, padahal judulnya masya Allah tadabur alam, tadabur alam, tadabur alam. La haula wala quwata illa billah, tidak menambah keimanan. Bukan itu tujuan Allah menampakkan tanda-tanda kebesaran ini. Barakallahu fikum. Akan tetapi hikmah yang sangat besar. Barakallahu fikum. Selain keindahannya pun juga demikian berbagai macam fenomena yang menyedihkan, musibah, bencana, ya, yang ada di alam ini. Barakallahu fikum. Ya, banjir, ya, gempa bumi, ya, dan yang lain-lainnya, merupakan peringatan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala agar hamba-hambanya ini banyak-banyak beristighfar. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini ya, la ya'uddunahu 'adatan. Tidaklah mereka anggap sebagai fenomena alam biasa saja, bukan, ya. Tsunami, gelombang ini, macam-macam hawa yang semakin panas, semacam cuma ya, pergantian ini itu. Ya subhanallah, enggak menambahkan keimanan pada mereka. Para salaf, ya, tidak demikian melihatnya. Maka demikian pula seyogyanya bagi kita. Ahli sunnah ini betul-betul menjadikannya sebagai ayat min ayatillah yang kemudian akan bertambah keimanan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik, yang kedua, faedah yang kedua, hirsus salafi alal ikhlas. Semangatnya salaf untuk menjaga keikhlasan, ya. Semangat salaf terhadap keikhlasan. Nah. Wa syiddatu ibtidahum 'anil riya. Dan amat sangat jauhnya mereka daripada riya. Nah. Enggak pamer, ya. Nah, bahkan perkara yang dikhawatirkan, ya, cuma khawatir saja, kemudian diterangkan, saya enggak mengerjakan ini, saya enggak mengerjakan itu, betul-betul menjaga keikhlasannya, ya. Barakallahu fikum. Jadi kita hati-hati, mungkin kita tahu ini aku, dulu ana ini. Hati-hati, barakallahu fikum. Nah. Ini yang enggak dikerjakan saja takut, apalagi yang betul-betul dikerjakan itu. Wah, ini aku. Ya subhanallah. Barakallahu fikum, ini betul-betul kita jaga dari yang seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Apa tujuannya dengan ini anak semuanya? Apa tujuannya? Agar manusia memujinya, mengagungkannya. Berarti apa yang diinginkan daripada ucapan tersebut? Ya. Nah. La haula wala quwata illa billah. Ini kita jaga bersama. Barakallahu fikum. Kemudian as-salisah yang ketiga, talabul hujjati ala sihhatil mazhab. Meminta hujjah, meminta keterangan dalil, ya, ala sihhatil mazhab, atas benarnya mazhab, atas benarnya jalan yang ditempuh ini, yang diamalkan tersebut, ya. Apa dalilnya Anda mengerjakan seperti ini? Merupakan da'bu salaf, sudah merupakan jalannya salaf, kebiasaan salaf dari dulu sampai sekarang ini. Ya. Barakallahu fikum. Wa inayatus salafi bidalil. Ya. Dan perhatian salaf terhadap dalil. Amat sangat mementingkan dalil. Sehingga yang dikedepankan adalah dalil. Barakallahu fikum, dalam beramal, dalam menentukan al-haq wal-batil. Nah. tidak sebagaimana kebiasaannya ahli bid'ah, ya, di mana mereka tidak memperhatikan dalil. Wallahul musta'an. Nah, bahkan orang-orang ahli sunnah yang minta dalil, menuntut dalil atas perbuatan kebid'ahan tersebut ditertawakan, ya. La haula wala quwwata illa billah. Alhasil, ini jalannya para salaf, ya, untuk minta keterangan, minta dalil, ya, dari perbuatan manusia ini. Ar-rabi'ah yang keempat, masru'iyatul wuqufi 'inda dalil, disyariatkannya berhenti pada dalil, ya. Disyariatkannya untuk berhenti pada dalil. Artinya bagaimana, ikhwan? Kalau sudah sampai dalil padanya, di situ kita berada, ya. Di situ kita berhenti, ya. Wal 'amal bil ilmi, dan kemudian mengamalkan ilmu. Dalil sudah sampai kemudian diamalkan. Nah. Barakallahu fikum. Wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsana. Wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsana. Dan bahwasanya orang yang beramal dengan apa yang telah sampai kepadanya, ya, orang yang beramal dengan ilmu yang sampai kepadanya, maka sungguh-sungguh dia telah berbuat kebaikan, ya. Sungguh-sungguh telah baik amalannya. Ya, betul jalannya, lurus jalannya. Ya, sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya yang kemudian diamalkan tersebut. Allah, ini barakallahu fikum, juga amat sangat berat, ya, dalam penerapannya, ya. Dalam penerapannya amat sangat berat, membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tidak sedikit atau banyak, ya, sudah sampai dalil kepadanya tapi enggak diamalkan, ya, karena takut berbagai macam hal, ya. Takut urusan dunianya jadi berkurang, ya. Takut dimusuhi orang, ya. Atau mungkin ketika ada kepentingan tertentu, ya. Nah, tidak menerima dalil. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, tablighul ilmi bitalatufin wa hikmatin. Tablighul ilmi bitalatufin wa hikmatin. Menyampaikan ilmu dengan kelembutan dan hikmah, ya. Nah, menyampaikan ilmu dengan lemah lembut dan hikmah. Ini sebagaimana yang ada pada riwayat yang kita baca, dialog, diskusi, menyampaikan ilmu, ya, dengan sopan, ya. Nah, barakallahu fikum, diskusi dengan sopan, tidak dengan hawa nafsu, tidak dengan emosional. Talatuf dengan kelembutan, penuh dengan kecintaan. Demikian pula dengan hikmah. Kemudian yang keenam, ibahatur ruqyah. Bolehnya meruqyah, ya. Nah, meruqyah itu boleh. Nah, dan demikian di ruqyah juga diperbolehkan. Nah, di ruqyah juga diperbolehkan. Dari sini, ikhwan, tentang masalah ruqyah, ya. Barakallahu fikum. Tiga keadaan manusia dalam masalah ruqyah, ya. Ada tiga keadaan manusia terkait masalah ruqyah. Yang pertama, an yatluba man yarqihi wa hadza qad fatahul kamal. Keadaan, ya, yang pertama, tingkatan yang pertama, ini yang paling jelek, ya. Minta orang untuk meruqyahnya, ya. Minta orang untuk meruqyahnya, ya. Maka bagaimana keadaan seperti ini? Wa hadza qad fatahul kamal. Wahada qatfatahul kamal. Ini terluputkan kesempurnaan tauhid. Bisa hilang kesempurnaan tauhidnya. Naam. Minta diruqyah. Barakallahu. Ini aja yang betul-betul ruqyah lo ya. Yang betul-betul ruqyah asy-syar'iyyah. Yang memang betul-betul sesuai dengan sunnah. Seperti ini keadaannya bisa hilang atau rusak kesempurnaan tauhidnya. Lah bagaimana lagi kalau lebih parah daripada itu? Ya, bukan ruqyah yang syar'iyyah. Tapi jampi-jampi jimat-jimat sowok-sowok yang syirik, ya. Nah, bagaimana dengan seperti itu? Betul-betul merusak tauhidnya, iyadan billah, bahkan akan merusak semua amalannya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua an la yamna man yarqihi, ya. Naam. An la yamna man yarqihi, tidak menolak orang yang meruqyahnya, ya. Tidak menolak orang yang meruqyahnya. Enggak minta dia, tapi kemudian datang saudaranya, kemudian dia ruqyah, dia tidak menolaknya, ya, tidak menolak orang yang meruqyahnya. Bagaimana keadaannya? Ya. Apakah hilang kesempurnaan tauhidnya? Wa hadza lam yafuthul kamal. Ini tidak hilang kesempurnaan tauhidnya. Ya. Ini tidak hilang kesempurnaan tauhidnya. Naam. Ya, karena tidak minta ruqyah tersebut, ya. Barakallahu sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya. Diruqyah. Naam. Diruqyah malaikat Jibril, diruqyah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan para sahabatnya yang lainnya, ya. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, an yamna' man yarqihi, menolak orang yang hendak meruqyahnya. Tidak mau dia, ya. An yamna' man yarqihi, menolak orang yang hendak meruqyahnya. Enggak usah. Ya. Biar masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Nah, bagaimana seperti ini, kan? Bagaimana keadaan ketiga ini? Enggak usah. Ana tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah. Misalnya bagaimana? Bagaimana seperti ini? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Wa hadza khilafus sunnah." Wa hadza khilafus sunnah. Ini menyelisihi sunnah. Jangan dikira sempurna. Ya. Barakallahu fikum. Jangan dinalar, tapi kita tetap dengan bimbingan ulama. Ya. Wa hadza khilafu sunnah, ini menyelisih sunnah. Kenapa demikian? Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamna Aisyah an talqiyah. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolak Ibunda Aisyah untuk meruqyahnya. Ya. Nabi saja enggak menolak. Manusia paling sempurna tauhidnya, keimanannya, tidak menolak ketika Ibunda Aisyah hendak meruqyahnya. Jangan-jangan enggak usah. Enggak demikian, tapi ya diterima saja, barakallahu fikum. Ya. Naam. Wa kadzalika sahabatu lam yamna'u ahadan an yarqiyahum, demikian pula para sahabat tidak menolak orang yang hendak meruqyah mereka ini. Ya. Naam. Barakallahu fikum, tidak masalah, ya. Li'anna hadza la yu'athir fil tawakkul. Ya. Karena yang seperti ini tidaklah, ya, berdampak jelek dalam masalah tawakalnya. Tidak masalah, ya. Barakallahu fikum. Jadi jangan salah paham, ya. Enggak usah menolak. Tidak demikian, bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadza khilafus sunnah, kata beliau rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Naam. Nah, ini tiga keadaan manusia terkait dengan masalah ruqyah, ya. Dan tentunya tidak dibahas, ya. Enggak dibahas ruqyah yang munharifah, ya. Ruqyah yang menyimpang, ya. Yang syirik, yang bid'ah, dolalan, enggak dibahas. Ini yang syar'i aja seperti keadaannya, barakallahu fikum. Baik. As-sabi'ah yang ke-7. Faedah yang ke-7, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu, ya. Irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in, bimbingan kepada orang yang mengambil sesuatu yang masyru'. Bimbingan, arahan kepada orang yang mengambil, yang mengamalkan sesuatu. Bagaimana sesuatu ini disyariatkan, diperbolehkan menurut syariat? Dibimbing kemana? ila ma huwa afdalu minhu. Ya, ila ma huwa afdalu minhu, kepada yang lebih afdal daripadanya. Naam. Diarahkan, dibimbing kepada sesuatu yang lebih utama daripada perkara yang diperbolehkan tadi. Ya, yang seperti ini disyariatkan dalam syariat kita. Ini boleh, tapi lebih baik ini. Begitu. Barakallahu fikum. Ini boleh, ini lebih afdol. Barakallahu fikum. Diarahkan kepada yang lebih afdol. Nah. Baik. Ini ada salafnya, ya. Sebagaimana kita baca hadisnya. Barakallahu fikum. Kemudian as-samina yang ke-8, fadilatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fadilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari sisi apa keutamaan beliau di sini? Haythu uridat alaihi al-umam. Ya. Haythu uridat alaihi al-umam. Tatkala ditampakkan kepada beliau umat-umat manusia ini. Ya. Tatkala ditampakkan kepada beliau umat-umat manusia. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Tentunya ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Di mana perkara belum terjadi tapi sudah ditampakkan. Di mana beliau kemudian melihat umatnya paling banyak di antara umat-umat yang lainnya, ya, di hari kiamat kelak. Naam. At-tasi'ah yang ke-9, annal anbiya'a mutafawituna fi 'adadi atba'ihim. Anal anbiya, bahwasanya para nabi mutafawitun, berbeda-beda, ya, fi adadi atba'ihim, ya, berbeda-beda jumlah pengikutnya, ya, berbeda-beda jumlah pengikutnya, ya. Nah, sebagaimana kita baca, ya, 1, 2 beberapa orang, ya, bahkan enggak ada pengikutnya sama sekali, ya. Nah, dari nabi yang ada ini. Baik, yang ke-10. Ar-raddu 'ala man ihtajja bil aktsar, ya, bantahan kepada orang yang berhujjah dengan jumlah mayoritas, ya. Nah, bantahan kepada orang yang berhujjah, ya, dengan jumlah mayoritas, ya. Nah, وَزَعْمَ أَنَ الْحَقَّ مَحْصُورٌ فِيهِمْ. Ya. وَزَعْمَ أَنَ الْحَقَّ مَحْصُورٌ فِيهِمْ. Ya. Dan yang beranggapan bahwa kebenaran itu terbatas pada mereka saja. Ya. Dan anggapan bahwa kebenaran tersebut, ya, terbatas yang ada pada mereka saja sebagai umat yang paling banyak. Ya. Nah, ini terbantah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil, ya. Barakallahu fikum. Nah, semata-mata hanya melihat jumlah mayoritasnya, ya. Wah, ini kalau sesat ini enggak mungkin semua orang akan beramal seperti itu, misalnya, ya. Masa orang mayoritas kayak gini banyaknya, santrinya ribuan. Masa itu soalah semuanya, bukan hujah yang seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Nah, justru itu sebagai bantahan, ya. Kenapa demikian? Karena kita lihat nabi, ya, di antaranya amat sangat sedikit pengikutnya, bahkan tidak ada sama sekali pengikutnya, ya. Barakallahu fikum. Alhasil al-haq, ya, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan kalau al-haq ini jumlah mayoritas, ya alhamdulillah nikmat. Al-haq ini kemudian alhamdulillah banyak pengikutnya, ya alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kemudian bangga sedikit, al-haq itu sedikit, al-haq itu sedikit. Enggak semesti demikian. Ya. Enggak pasti demikian, barakallahu fikum. Naam. Tapi tetap sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, ya. Nah, barakallahu fikum. Dan juga di sini ikhwan, kata Syekh bin Utsaimin juga di sini ada tanbih juga ya. Yang pertama agar tidak tertipu dengan al-kasrah ya. Nah, tidak tertipu, tidak bangga diri ya. Nah, tidak terlena ya dengan jumlah yang besar ketika banyak manusia yang mengikutinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, adapun yang kedua tadi saya ingin dikatakan bahwasanya al-kasrah ya, al-aksariyah, jumlah mayoritas itu bukan tolak ukur kebenaran ya. Nah, barakallahu fikum. Al-hadi asyar yang ke-11, anal wajib ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu. Anal wajib, bahwasanya yang wajib ya, yang wajib yaitu ittiba'ul haqq, mengikuti kebenaran ya. Wa in qalla ahluhu, walaupun sedikit mengikutinya ya, walaupun sedikit orang yang mengikutinya. Nah, yang wajib adalah mengikuti al-haq ya, kebenarannya, bukan mengikuti individunya ya. Barakallahu fikum, bukan mengikuti manusianya, tapi yang diikuti adalah kebenarannya. Barakallahu fikum. Ats-tsaniyatu asyar yang ke-12, fadilatu Musa alaihi salam wa qaumihi. Keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya ya. Keutamaan beliau dari siapa itu? Dari sisi banyaknya kaumnya Nabi Musa alaihi salam, kenikmatan ya. Ketika banyak daripada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah banyak orang yang beriman ya, tentunya sebagai keutamaan ini ya. Barakallahu fikum, yang ada pada Nabi Musa secara khusus alaihi salatu wassalam. Ats-tsalatsata'asyar yang ke-13, fadilatu hadzal ummah, keutamaan umat ini ya, keutamaan umat ini, wa annahum aktsarul umami ittiba'an linabiyyihim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Keutamaan umat ini ya, dari mana itu? Bahwasannya mereka ini adalah umat yang paling banyak pengikutnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Nah, sebagai umat yang paling apa? Yang paling banyak pengikutnya kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, ketika telah ditampakkan Nabi Musa dengan kaumnya, ternyata di sana ada umat yang lebih banyak lagi. Ternyata sama mereka yaitu umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, barakallahu fikum. Ar-rabi'atu asyar yang ke-14 ya, fadilatu tahqiqi tauhid wa sababuhu, keutamaan mentahqiqkan tauhid dan pahalanya ya, telah kita baca walhamdulillah. Naam. Al-15 yang ke-15, ibahatul munadharati fil ilmi, bolehnya diskusi dalam masalah ilmu. Bolehnya diskusi ya. Naam, barakallahu fikum, dalam masalah ilmu. Nah, dialog ya, mencari kejelasannya bagaimana ya. Nah, wal mubahasati fi nusus syar'i ya, dan membahas nas-nas syar'i ya, membahas tentang nas-nas atau dalil-dalil syar'i, lil istifadati, untuk mengambil faedah ya, untuk mengambil ilmu ya. Wa idharil haqqi, dan menambahkan kebenaran ya. Yang seperti ini diperbolehkan, diskusi, dialog ya, dengan adab ya, yang seperti diperbolehkan untuk mengambil faedah, mengambil ilmu, barakallahu fikum, dan untuk menampakkan mana itu yang benar. Yang tercela apa? Al-jidal wal mira, berdebat yang tercela ya. Ini tercela yang seperti ini ya. Bukan da'bu salaf, bukan kebiasaan salaf yang seperti ini, berdebat ya, bukan untuk istifadah ya, bukan untuk mengambil faedah, tapi berdebat untuk apa? Menjatuhkan lawannya, saling menjatuhkan, akhirnya debat kursi, kusir ya, bukan debat kursi. Barakallahu fikum. Baik, ini apa namanya banyak dibahas oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka, ya. Barakallahu fikum. Tentang masalah al-munadharah yang terpuji yang seperti ini, atau juga terkait dengan masalah jidal, ya, berdebat yang tercela, ya. Dibahas dalam kitab-kitab mereka, alhamdulillah. Nah, bisa antum baca di sana tentang masalah ini, alhamdulillah rabbil alamin. Mana itu jidal yang diperintahkan, ya, barakallahu fikum, dan mana yang terlarang. Insyaallah sampai di sini dulu, ya. Pertemuan kita di malam hari ini semoga bisa dipahami dan bisa diambil manfaatnya, dan Allah berikan taufik pada kita semua untuk mengamalkannya. Walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.